بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab الأدب المفرد كاريا الإمام البخاري رحمه الله kita masih pada bab-bab yang membahas tentang masalah al-istidzan. Adab-adab hukum-hukum yang terkait dengan meminta izin. Kita sampai pada bab yang ke-495, hadis nomor 1070. Kita baca, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad. باب الاستئذان من أجل النظر. باب meminta izin itu dikarenakan pandangan. Maknanya barakallahu fikum, disyariatkannya istiadzan, meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk rumahnya orang atau sebelum masuk ke kamar-kamar saudara kita, family kita, orang tua kita, itu alasan utamanya karena pandangan mata. Yakni jangan sampai pandangan kita melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Memandang aurat yang tidak boleh kita lihat. Baik itu aurat orang lain, terkait dengan orang lain, atau terkait dengan keluarga kita. Ada batas-batas syariat dalam bab ini. Ini semua dalam rangka untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Ya, hurmatul a'rab. Tentang kehormatan supaya terjaga, jangan dilihat, jangan diketahui oleh orang lain. Barakallahu fikum. Itu alasannya. Sehingga disyariatkan, diwajibkan untuk istidzan, minta izin sebelum masuk rumahnya orang. Barakallahu fikum. Ketika ada orang yang safih, kata para ulama, bahasanya safih, orang yang bodoh, atau orang yang memang jahat, ada niatan tertentu, kemudian dia mengintip rumahnya orang lain, atau menengok, melihat ke rumahnya orang lain, atau kamarnya orang lain, kemudian tuan rumahnya marah, kemudian orang tadi terkena sesuatu, maka tidak ada dosa atas tuan rumah. Ya, kemudian tuan rumahnya marah gitu, dilempari, dilempar batu, dilempar apa yang di rumahnya gitu, kelotak kena kepalanya, hancur, misalkan, enggak ada dosa. Nah, atau kemudian ada yang ngintip, dilempar, kena matanya, berdarah, tercongkel misalkan, enggak berdosa. Yang salah yang ngintip. Yang salah yang ngintip. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala. حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي إمامnya orang Mesir pada masanya قال حدثني ابن شهاب الزهري أن سهل بن سعد أخبره بوسن سهل بن سعد memberitakan kepada ابن شهاب beliau salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi. Anna rajulan ittala'a min juhrin fi babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki disebutkan dalam syarahnya namanya Al-Hakam. Ayahnya Marwan. Marwan bin Hakam. Ini Al-Hakamnya, bapaknya Marwan Al-Umawi dari Bani Umayyah. Ittala'a min juhrin fi babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngintip di lubang pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gini kan karena lubang kadang bundar gitu ya. Ada lubang keluar diintip begini. Ngintip ke dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahuqqu bihi ra'sah, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memegang midra. Midra itu sesuatu yang dimasukkan perempuan di rambutnya, semacam kayak konde. Konde kan ada yang kecil, gede, al-muhimnya dimasukkan di rambutnya perempuan, semacam kayak konde. Rasul ketika itu sedang memegang ini. Kalau konde dari mana? Dari kayu apa dari plastik? Umumnya dulu dari besi. Ah, diwajarkan sini. Beliau megang ini. Beliau gunakan untuk menggaruk-garuk kepalanya. Lagi kayak gini. Ada yang ngintip itu. Nah gitu ya. Ada yang ngintip itu. Falamma ra'ahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul melihat orang tadi ngintip. Qala, beliau bersabda. Lau a'lamu annaka tanzuruni. La tu'antu bihi fi ainik. Sungguh kalau aku tadi tahu kamu mengintip aku, melihat aku, aku akan tikamkan konde ini di mata kamu. Ya, kalau temenan, ngintip langsung, jus gitu. Itu kan besi gitu ya, dimasukkan di lubang pintunya, jelup konde motor ini, wah, berdarah tercongkel gitu. Yang salah siapa? Yang salah yang ngintip. Tuan rumah yang berbuat demikian dikarenakan dia terganggu dengan orang yang ngintip tadi, tidak berdosa. Itu secara syaraknya tidak berdosa. Itu karena belum mengatakan demikian. Kalau saya tahu dari kamu ngintip, aku akan tikamkan konde ini di mata kamu. Barakallahu fikum. Ini hadis disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Kalau waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda juga, innama ju'ilal idhnu min ajil basar. Izin ya itu disyariatkan karena pandangan mata ini. Makanya kamu suruh izin, jangan ngintip. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana al-Fazari an Humaidin an Anas qal. Dari Anas bin Malik berkata, ittala'a rajulun min khulalin fi hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang mengintip di lubang, sama khulal sama dengan lubang, di kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kamarnya Rasul ketika itu ya kamar, dan kamarnya Ummahatul Mukminin itu mengelilingi masjid. Jadi pintu itu pintu rumah ya pintu kamar, begitu ngintip ya langsung kelihatan semuanya di kalangan kecil. Ada yang ngintip di lubang pintu kamarnya Rasulullah SAW. Fasaddada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisqas. Lalu beliau meluruskan, ini menghunuskan parang. Ayo, piye iki? Ana sing ngintip iki. Hah? Fa akhraja ar-rajulu ra'sah. Tiba-tiba itu orang mengeluarkan kepalanya. Jadi kalau dia masih ngintip itu mungkin jlep. Nak wis. Hah, begitu Rasul menghunuskan parangnya itu nongol dia. Nah. Jangan kamu teruskan. Jangan nyekel parang, nongol, tebas. Antum yang salah. Enggak, artinya saat dia ngintip. Saat dia ngintip ketika kemudian tuan rumah tadi karena merasa enggak nyaman, terganggu dan segala macamnya, kemudian yang di tangan dia dipakai untuk menghalau mata yang ngintip tadi, kena, enggak dosa. Yang salah yang ngintip. Ini juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Dari hadis ini barakallahu fikum, bisa kita ambil faedah yang pertama, ngintip rumahnya orang itu dosa. Ya, tindakan dosa tidak diperbolehkan dalam Islam dan ancamannya cukup keras. Ketika tuan rumah merasa tidak nyaman, kemudian mata orang yang ngintip tadi kena sesuatu, tidak ada hukumnya sama sekali. Tidak ada kisos dan yang lain-lainnya. Yang berdosa yang ngintip. Barakallahu fikum. Yang kedua, dari sinilah barakallahu fikum dalam Islam disyariatkan yang namanya al-istidzan. Minta izin. Dari bahas kemarin, minta izin dua macam. Yang pertama minta izin untuk orang luar, yakni orang yang di luar rumah kita, dia mau masuk ke rumah kita, minta izin. Izin 3 kali saja. Diizinkan masuk, enggak diizinkan, silakan pulang. Ketika minta izin, jangan langsung selonong gitu aja. Tapi harus mengucapkan salam, minta izin. Ketika minta izin, jangan depan pintu dia. Dia harus menepi di samping kanannya atau samping kirinya atau membelakanginya. Supaya ketika diizinkan dan dibuka pintu rumahnya oleh tuan rumah, dia enggak langsung melihat bagian dalam rumah orang tersebut. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua, istidzan dakhili, meminta izin untuk orang dalam rumah. Per kamar, ini kamarnya orang tua, kamarnya saudara, kamarnya segala macam, masing-masing mau masuk ke kamarnya orang tuanya atau kamar saudara dan saudarinya, harus meminta izin. Diizinkan masuk, kalau enggak diizinkan jangan masuk. Ini semuanya sekali lagi supaya kehormatan muslim terjaga dan supaya aurat, aib, cacat seseorang dalam kamarnya, dalam rumahnya tidak diketahui oleh orang lain. Masing-masing punya privasi. Ya, orang tua punya privasi, anak punya privasi, saudara di rumah juga punya privasi. Itu harus minta izin ketika kita kepengin tahu. Apalagi orang luar. Ya, masing-masing kita yang punya rumah itu punya privasi. Tidak boleh bagi siapapun untuk mengetahui atau ngintip privasinya orang lain tanpa seizin dia. Barakallahu fikum. Ini penting untuk dimasyarakatkan dikarenakan fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bisa dibilang langka. Kecuali yang betul-betul punya mengerti ilmunya gitu. Di zaman sekarang ini apalagi sudah biasa sama tonggo dhewe blang-blung ae. Ya gitu ya. Kadang rumah dia itu enggak ditutup. Pintu dibuka lebar-lebar, orang dari pinggir jalan ngelihat langsung tembus sampai belakang rumahnya. Ketok kabeh wis. Itu juga keliru. Yang dianjurkan ya privasi dijaga, rumah ditutup, makanya ada pintu di situ. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ini setengah mati ya. Orang masuk rumah tetangganya biasa aja, langsung aja masuk. Ya kadang salam sih, tapi masuk duluan. Assalamualaikum, langsung buka gitu aja. Langsung masuk sampai ke ruang tengah, sampai ke ruang belakang. Mbak, Dik. Iki omah sapa iki? Ini rumah siapa ini? Sehingga banyak terjadi hal-hal yang enggak diinginkan, baik secara syarak tentunya ya, atau terkait dengan masalah muamalah kemasyarakatan dikarenakan tidak perhatian dengan adab ini. Sehingga perhatikan baik-baik ini adab kita aja. Dari sinilah barakallahu fikum, orang-orang yang mengerti dan ingin privasi itu rumahnya dibikin pagar tinggi-tinggi supaya enggak ada yang ngintip. Hah? Gitu ya. Ya, kalau niatnya demikian bagus ini. Niatnya enggak kepengin bermasyarakat jadi jelek. Tapi kebanyakan begitu. Kalau di sana di timur tengah sana rumahnya kebanyakan begitu. Jadi ketika antum ada pintu itu dok dok dok, itu belum enggak masuk langsung ke rumahnya, itu masih halaman luas. Rumahnya masih sebelah sana lagi. Itu privasi para keluarga. Nah, yang miskin yang kaya sama di sana, apalagi yang kaya raya lumayan ya. Halamannya lebih luas lagi. Ini pun juga perlu kita jaga. Sehingga ketika kita punya rumah, barakallahu fikum, ya dijaga privasinya. Ya, dijaga privasinya. Entah gimana caranya supaya ketika ada tamu-tamu yang belum mengerti ilmunya, ketika kita kasih izin masuk rumah, kita buka pintu itu, pas dia mandang, tidak langsung dalam rumah. Di setting yang bagus. Nah, entah gimana caranya. Entah nanti penghubung ruang depan dengan ruang belakang, ruang tengah, dikasih gorden, atau ya apa caranya, sehingga ruang tamu untuk ruang tamu, ketika ada yang masuk itu pas dia matanya begini-begini, tidak ada yang dilihat. Ya, paling lihat kursi, wala meja, wala apa gitu. Tidak ada aib atau aurat yang terbuka untuk mereka semua. Sampai dikasih tahu, dikasih nasihat terkait dengan bimbingan Islam yang mulia ini, barakallahu fikum. Nah, hadawab. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala babun idza sallama ar-rajulu 'ala ar-rajuli fi baitihi. Bab apabila seseorang mengucapkan salam atas orang lain yang ada di dalam rumahnya. Ini masih berkaitan dengan masalah minta izin. Kan dibahas kemarin, minta izin dalam Islam itu menggabungkan dua perbuatan. Menyampaikan salam dan minta izin masuk. Kalau secara kaifiahnya, dia salam dulu mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang lebih sempurna lagi. Dan ngomong minta izin masuk. Boleh masuk? Ini mengucapkan salam kepada seseorang yang dalam rumahnya. Itu jelas dianjurkan ketika babnya istidzan meminta izin. Tapi kalau posisinya bukan meminta izin, ya aja neko-neko lah ya. Antum misalkan sedang jalan di gang ya gang. Assalamualaikum. Godok wonge, wong ini jero. Melaku mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana khawatir itu dibilang orang kayak gini. Paham enggak ini? Iki salam sapa iki? Ini nyalami siapa ini? Ya nyalami masing-masing yang punya rumah di dalam rumahnya itu. Kerungu ta? Sembuh, pokoknya tak salami ta. Ini mungkin begini. Ini maksudnya, supaya jangan sampai salah paham. Ini maksudnya ketika babnya minta izin. Ketika antum mau bertamu ke rumah orang, ya, minta izin masuk ke rumahnya orang, itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Walaupun orangnya tidak ada di depan rumah. Di dalam rumah. Sampaikan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Boleh masuk? Assalamualaikum. Pak Soni. Ya, gitu ya. Waalaikumsalam. Fadol. Gitu. Dalam mengatakan silakan. Jangan langsung masuk. Mereka yang izinkan kita masuk. Ada adabnya baru. Ini yang dimaksud. Dipaham ya? Nah. Tuan rumah barakallahu fikum terkadang langsung tuan rumah terkadang barakallahu fikum langsung jawab. Waalaikumsalam. Baik. Maksud dia. Kadang dia jawabnya dalam hati. kamu salam lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Niatnya apa ini? Kalau niatan dia supaya mendapatkan doanya orang tadi, labas. Ada contohnya. Nanti akan disebutkan dalam riwayat ini. Ya, Pak. Ada contohnya. Salam itu kan doa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa salam, doa rahmah, doa barokah. Ini kan zen ini ya. Zen apa ini? Itu aku sini. Rasa keselamatan, rahmat, keberkahan. Ini satu kali tok rugi. Rugi. Ada pendek salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pas ketiga kalinya dijawab keras. Kalau enggak, boleh deh. Dia akan pulang kan gitu. Isin kan cuma tiga kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah masuk. Oleh dungo pengen telu gitu loh. Dapat doa tiga kali. Ada lapas. Kita baca riwayatnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Shalih qala haddatsani al-Laits an Khadz ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Marwan bin Utsman anna Ubayd ibn Hunain akhbarahu an Abi Musa qala. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu wa arda beliau berkata, kata Abu Musa al-Ash'ari, ista'zantu ala Umar. Suatu hari aku pernah minta izin menemui sahabat Umar. Kala itu sebagai khalifah. Falam yu'zan li. Ternyata aku gak dikasih izin masuk. Salasan. Tiga kali aku minta izin. Fa'adbartu. Saya pun pulang. Ini adab. Minta izin tiga kali. Gak diizinkan? Pulang. Yang dibahas kemarin, tuan rumah juga punya hak nerima atau tidak tamunya. Dipahami ya? Kita sebagai tamu harus husnuzan. Ketika tuan rumahnya enggak memberikan izin, harus husnuzan. Mungkin dia tidur, mungkin dia istirahat, mungkin dia sakit, mungkin dia sedang enggak kepengin nerima tamu. Haknya dia punya rumah. Anda husnuzan, jangan suudzon. Apa ini? Ngomong-ngomong itu, apa ini? Ini jirin ikhlas sendiri. Masa bola dewi. Nah, macam-macam pradukannya. Lain Yesus. Assalamualaikum. Pengen telur gak dijawab. Apa ini? Ini ustadz yang minta izin lagi. Menang doa ya. Jangan saya minta izin, saya marah. Saya gak boleh marah. Itu bukan rumah Anda, itu rumahnya orang lain. Yang punya rumah, sahibul bait punya hak untuk nerima atau tidak. Anda sebagai tamu harus punya etika. Diizinkan, masuk. Enggak diizinkan, ya pulang. Tiga kali saja minta izin. Dipahami ya? Dan dibahas kemarin juga, jangan menggunakan siasat. Gitu. Kalau datang rombongan, ya satu aja yang mewakili minta izin. Jangan yang satu minta izin tiga kali enggak diizinkan, gantian. Ya Allah, ya Allah. Lutfi, antum yang minta izin. Assalamualaikum, ping telu. Ya Allah, Pak Muhammad Ishak, antum minta izin. Ping telu, ya Allah, Pak C. Semua orang 10 minta izin. Ngapain? Ping telu 10 akhirnya minta izin. Nggak begitu. Ketika rombongan jamaah, satu yang mewakili. Nggak diizinkan, semuanya pulang. Ini adab Nasrul Quran dan juga dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Alakulli hal katanya Abu Musa, saya minta izin kepada sahabat Umar. Enggak diizinkan. Tiga kali. Fa'adbartu, saya pun pulang. Qala fa'arsala ilayya. Beliau pun mengutus seseorang ke rumahku. Memanggil aku lagi. Ini sahabat Umar. Ini ada suaranya Abu Musa minta izin. Kok enggak ada orangnya? Mengutus orang, manggil aku lagi. Faqala. Maka berkata sahabat Umar. Ya Abdullah. Wahai Abdullah, Abu Musa namanya Abdullah bin Qais. Si dia panggil Abdullah. Ya Abdullah, wahai Abdullah, ishtadda alaika an tuhtabasa ala babi. Apa kamu merasa keberatan tertahan di pintuku? Artinya kok boleh gitu loh. Kenapa kamu kok pulang? Kamu merasa keberatan, tertahan di pintuku. Itu jawabannya Umar. I'lam ketahuilah annan nasa kadzalika yashtaddu 'alaihim ay yahtabisu 'ala babik. Ketahuilah, orang-orang juga begitu. Merasa berat atas mereka, tertahan di pintu kamu juga. Fakultu, saya jawab, kata Abu Musa al-Ash'ari, balista'dhantu 'alaika thalatha. Nah, aku sudah minta izin kepada engkau 3 kali. Falam yu'dhanli. Tapi aku gak dikasih izin. Faraja'tu, maka saya pun pulang. Wa kunna nu'maru bidzalik, dan kita dahulu di zamannya Rasul diperintahkan seperti ini. Artinya, aku mengerjakan demikian bukan karena gak sabar. Memang sunnahnya begitu. Itu bimbingannya Rasulullah SAW. Izin 3 kali gak diizinkan, saya pulang. Faqala, berkata Umar, mimman sami'ta hadza, dari siapa kamu mendengarkan berita ini? Riwayat ini. Fakultu samituhu minan Nabi SAW. Aku mendengar langsung dari beliau SAW. Abu Musa, sahabatnya Rasul. Aku dengar langsung dari beliau. Faqala asami'ta minan Nabi SAW malam nasma'. Apa kamu mendengar dari Nabi yang kami belum mendengarnya? Artinya, beliau sahabat Umar. Sahabat yang senior. Sangat dekat dengan Rasul SAW. Beliau mengatakan demikian bukan karena kesombongan, karena umumnya beliau tahu sabdanya Rasul. Dari semua kan yang paling hafal siapa? Abu Bakar kemudian Umar kan gitu ya. Semuanya sepakat. Saya enggak tahu. Kamu tahu? Beliau mengatakan di sini, la illam ta'tini 'ala hadza bi bayyinatin la aj'alannaka nakalan. Kalau kamu tidak mendatangkan kepada aku bukti atas hadis ini, aku akan hukum kamu. Aku akan bikin kamu sakit. Yang bisa ngomong gini, khalifah. Beliau, sahabat Umar, kala itu sebagai khalifahnya kaum muslimin, amirul mukminin. Nah, kalau kita sekarang ini, anak misalkan gitu. Ente datangkan bukti. Kalau enggak, tak dugu ente. Itu bukan hak saya. Itu bukan hak saya. Saya sebagai seorang da'i tidak punya hak seperti itu. Bukan ranahnya para da'i. Yang gini-gini ranah siapa ini? Pemerintah, penguasa. Beliau ketika itu khalifah. Bisa ngomong begitu. Datang ke saksi. Kalau tidak, awas kata hukum kamu. Dirikan dalam lafaz yang lain. La'uja'annak. Sungguh kami akan bikin kamu sakit dengan pukulan saya ini. Bahasa yang tak dugu ini. Penguasa. Kamu ya? Kamu hengong gitu gak boleh. Ini bukan penguasa. Saya gak boleh. Saya bukan penguasa. Sahabat Umar bisa. Karena sebagai seorang penguasa. Ranahnya beliau. Qala fakharastu hatta taitu nafaran min al-ansar jurusan fil masjid. Kata Abu Musa, saya pun keluar akhirnya. Saya keluar dari rumahnya Umar, saya mendatangi sejumlah sahabat Ansor sedang duduk di Masjid Nabawi. Fasa'altuhum, saya tanya mereka. Ada yang dengar nah hadis Rasul ini? Kalau mereka menjawab, awayasyukku fi hadza ahad. Mereka mengatakan, apa ada seseorang yang ragu dengan bimbingan ini? Kok ada yang ragu tuh? Ini perkara yang masyhur di kalangan kita, sahabat Ansor, minta izin 3 kali, enggak diizinkannya pulang. Apa ada yang ragu gitu. Qala fa akhbartuhum ma qala Umar. Maka saya pun memberitakan kepada mereka yang disampaikan sahabat Umar. Umar enggak tahu gitu loh. Faqalu, maka mereka berkata, la yaqumu ma'aka illa asgharuna. Kalau gitu tidak ada yang bangkit bersama dengan kamu, menemani kamu, menemui sahabat Umar, kecuali yang paling muda di antara kami. Faqama ma'i Abu Sa'id au Abu Mas'ud ila Umar. Maka bangkitlah bersama dengan aku, Abu Sa'id al-Khudri atau ke Abu Mas'ud. Rawinya lupa, Abu Sa'id atau ke Abu Mas'ud. Satu dari mereka. Siapa aja Rasul juga. Ila Umar, berangkat menuju Umar. Faqala... Berkata Abu Sa'id sekarang, sahabat Ansor yang dibawa sama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa dari Yaman. Abu Sa'id al-Khudri dari Ansor. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa yuridu Sa'd bin Ubadah hatta atahu. فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية ثم الثالث فلم يؤذن له. Katanya Abu Sa'id menceritakan, kami dahulu pernah keluar bersama Nabi SAW. Beliau ingin menemui Sa'ad bin Ubadah. Ini tokohnya Khazraj ketika itu. Hingga beliau datang ke rumahnya. Beliau SAW mengucapkan salam. Enggak dikasih izin. Salam yang kedua kalinya, enggak dikasih izin. Salam yang ketiga kalinya, enggak dikasih izin. Faqala, maka belum mengatakan, qadayna ma'alayna, kita sudah menunaikan kewajiban kami. Izin tiga kali. Enggak dikasih izin, thumma roja. Beliau pun pulang. Siapa ini? Rasulullah SAW. Qala fa'atrakahu Sa'dun. Tiba-tiba Sa'd mengejar beliau. Dari rumah keluar kejar beliau. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutus kepada kebenaran, ya demi Allah. Ma sallamta min marratin illa wa ana asma' wa ardu 'alaik, ya Rasulullah, tidaklah engkau mengucapkan salam pertama kali tadi melainkan aku dengar dan saya jawab. Tadi paham ya tadi ya? Beliau salam, saya dengar dan saya jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini karena gak tahu ilmunya. Tiga kali salam juga dibalas sendiri. Pulang Rasulullah. Qala walakin. Walakin ahbabtu an tuksiru minas salami alaiya wa ala ahli baiti. Cuman saya suka, saya senang sekali kalau engkau wahai Rasul memperbanyak doa salam untuk aku dan keluargaku. Dia mengharapkan doa tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Rasul yang mendoakan ini. Waalaikumsalam. Saya diulangi lagi. Pendo. Pengtelu. Gak ngerti kalau tiga kali harus beliau pulang. Kok pulang? Dikejar. Ya Rasulullah. Suruh masuk. Faqala Abu Musa. Maka berkata Abu Musa, wallahi demi Allah, in kuntu la aminan ala hadith Rasulullah SAW. Wahai Umar, sungguh demi Allah, saya dulu adalah orang yang terpercaya di dalam menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Ya, kamu jangan ragu sama saya menyampaikan itu, saya yakin ini hadisnya Rasul. Jika ada saksi, Abu Sa'id al-Khudri. Faqala, maka berkata Umar, ajal, betul. Walakin ahbabtu an astathbit, tapi aku hanya ingin meng-cross check saja hadis ini. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, sahabat Umar kemudian tepuk jidat, beliau mengatakan, ya Allah, aku tersibukkan dengan urusan pasar. Kemarin ya, aku tersibukkan dengan urusan pasar. Aku sampai enggak tahu, hadisnya Rasulullah SAW, aku dilalaikan oleh urusan dagangan di pasar. Titik. Ini hadis pernah kita baca sebelumnya dan disebutkan dalam Bukhari Muslim, barakallahu fikum. Terkait dengan bab minta izin, selesai. Sama ya dengan tadi ya. Berarti dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, juga dari sahabat siapa ini? Abu Sa'id al-Khudri. Dan juga dari sahabat yang lainnya, yang meriwayatkan tentang masalah ini, barakallahu fikum. Minta izin itu tiga kali. Diizinkan, masuk. Nggak diizinkan, silakan Anda pulang. Barakallahu fikum. Yang kedua yang dibahas sekarang ini dalam babnya Imam Bukhari ialah seseorang menyampaikan salam kepada orang lain di rumahnya. Ini saya tegaskan sekali lagi, ini ketika pada saat meminta izin masuk rumahnya. Jangan salah paham loh ya. Ya, jangan salah paham, jangan diamalkan sebagaimana zahir babnya. Menyampaikan salam kepada orang yang ada di rumahnya. Nanti praktek kayak tadi itu ya, antum. Sambil bawa motor di pinggir gang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kena wongi. Anak khawatir nanti dibilang begini. Nanti masuk ke menurut sana ya Pak. Repot ya Pak. Ini saya lagi tegaskan. Bab ini ya. Amalan ini mengucapkan salam kepada orang yang di dalam rumahnya. Yakni ketika meminta izin masuk rumah orang tadi. sampaikan salam, dan minta izin. Dan itu cuma 3 kali. Paham ya? Yang berikutnya seperti yang saya terangkan di awal, diperbolehkan bagi tuan rumah ya, untuk menjawab salamnya lirih. Bisa jadi ini niatnya, supaya dapat doa rahmat, doa salam, keselamatan, rahmat, barokah dari sang tamu lebih banyak. Atau memang dia yang kedua gak kepengen ketemu tamu. Haknya dia. Entah dia lagi sibuk, atau lagi ada urusan, atau kondisi rumahnya belum kondusif, anaknya lagi atau ngapain, sudah punya anak banyak, atau gimana. Labas. Dia salam, kamu jawab. Waalaikumsalam. Salam, jawab. Waalaikumsalam. Salam, jawab. Waalaikumsalam. Kalau dia pergi. Tindakan Anda yang menjawab salam dengan lirih, itu diperbolehkan dengan tindakan sahabat Sa'ad bin Ubadah tadi. Dan akan sangat afdol ketika Anda memang ingin mendapatkan doa dari tamu tersebut. Barakallahu. Ini juga sangat bermanfaat bagi para ummahat atau para akhwat yang dalam rumah ketika ada tamu yang datang. Baik, enggak ada suami atau enggak ada anak laki-laki yang besar, enggak ada mahram yang menemani dan enggak mungkin dijawab. Ya sudah, biarkan dia salam 3 kali selesai. Assalamualaikum. Silakan jawab di hati atau di lirih di tempat masing-masing. Waalaikumsalam. Jangan dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dibuka. Assalamualaikum. Sudah. Dia akan pergi sendiri. Kalau dia tahu ilmunya, dia akan pergi. Pergi sendiri. Tanda tidak ada orang di rumah atau yang di rumah tadi tidak ingin menemui tamunya. Itu juga manfaat bagi Assalamualaikum tuan rumah. Masyaallah. Enak masker juga. Masker itu malah bikin megap-megap. Masker itu ono terobosan cah. Ya insyaallah. Al-muhim. Difahami insyaallah ya. Lanjut apa pertanyaan? Lanjut. Terus ya. Dinoleh akeh ya jeneng nang khatam bukune ya. Khatam kan ganti buku sing liyane insyaallah. Bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Bab du'a ar-rajuli idznuhu. Bab undangan seseorang sama dengan perizinan dia. Tahu maknanya? Misal saya ngundang antum ke rumah. Entah WA atau telepon. Gitu. Assalamualaikum. Antum ke rumah sekarang ya. Antum saya minta ke rumah saya. Nah, saya ngundang antum. Undangan saya sama dengan saya mengizinkan antum ke rumah. Ini yang dipahami baik-baik. Supaya tuan rumah jangan kemudian gak siap. Jadi antum sudah harus menunggu kedatangan dia di pintu rumah. Datang, siap. Obat, antum masuk. Jadi rumah sudah dikondisikan. Dipahami ya? Secara zahir, disebutkan hadisnya. Secara zahirnya, dia boleh masuk. Masuk ke rumah ke ruang tamunya gitu. Assalamualaikum. Langsung dia masuk ke ruang tamunya. Dikarenakan sudah diundang. Cuman, penerapan di zaman sekarang, hati-hati. Karena khawatir ilmunya belum nyampe, belum komplit, tak ngerti. Bayangkan dia ngundang-ngundang aja, izin, tetap izin gitu. Padahal disebutkan dalam hadis, ketika Anda mengundang seseorang, sama dengan Anda mengizinkan dia. Artinya, ya langsung masuk. Anda sudah siap standby di pintu rumah Anda. Rumah terkondisikan. Aurat segala macam sudah diamankan. Cuman prakteknya untuk antum yang diundang tadi, jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang untuk Anda selonong masuk ke rumahnya orang lain. Ya, supaya jangan muncul fitnah. Gitu ya. Nah, assalamualaikum. Apa tuan ke rumah? Gitu. Di rumah langsung masuk, bleng menuai. Wah, kaget ke apa yang apa ini. Antum kenapa kok masuk? Loh, kok kenapa kok masuk? Nah, aku harus diundang antum, Pak. Nah, antum tuh ngundang anak. Kalau ngundang anak ya antum udah ngizinkan saya, ya saya masuk saja. Ya kan tapi gitu. Gak ngerti ilmu ini sih. Tolong jangan dimanfaatkan ya. Sehingga secara praktek, tolong diperhatikan sisi fitnahnya ya. Kalau mereka belum tahu ilmunya, jangan dimanfaatkan. Jadi bikin fitnah besar ya. Ini kata para ulama, ada dua keadaan. Saya ulangi lagi. Undangan seseorang itu sama dengan perizinan dia. Itu dua keadaan. Kalau jarak antara undangan dan kedatangan orang yang diundang ke rumah kamu itu sebentar jaraknya, maka tanpa izin lagi. Sudah diizinkan dengan undangan tadi. Paham ya? Yang kedua, kalau jarak antara undangan kamu kepada orang lain dan datangnya orang tadi ke rumah kamu agak lama, maka orang tadi harus istinaful istidzan. Namanya harus mengulang lagi minta izin masuk rumah orang lain. Namanya istinaf fil izin. Harus mengulang lagi minta izin. Terkamaran ya? Misalnya, ana WA atau telepon, ya enggak jauh dari rumah saya. Paling rumah dia 100 meter, 50 meter lah. Assalamualaikum, salam. Antum di rumah lagi. Nah, fobok, antum ke rumah anak, foto sama antum sebentar. Jarak rumah dia dengan rumah saya dekat. Kalau misalkan dia jalan kaki, paling 5 menit. Atau naik pesawat motor, paling sampai 2 menit. Maka itu sudah izin antum untuk dia. Antum stand di pintu. Stand di pintu, menyambut dia. Kalau misalkan dia datang, buka pintu rumah antum, jangan salahkan. Dia sudah dapat izin antum. Barakallahu. Dipahami ya? Tapi kalau keadaan yang kedua, jarak cukup lama, cukup jauh. Misalkan, antum sih tetangga tetangga dekat saya sih. Saya telepon. Assalamualaikum. Antum, luar kota enggak? Enggak, dari sini. Fobat antum ke rumah. Saya berusaha sama antum. Ya, Ustaz, tapi nanti ya, saya lagi ada, masih ada hajat, saya masih ada keperluan gitu. Ya, antum masih beli ini, belanja ini, segala macam. Terus ke rumah ana cukup lama, berapa jam, setengah jam, kemudian baru datang. Nah, di sini ketika tamu tadi datang ke rumah saya, harus minta izin lagi kepada tuan rumah. Assalamualaikum, saya masuk. Diizinkan, masuk. Enggak diizinkan, 3 kali, pulang. Dikarenakan jaraknya, lama. Semoga difahami pada waktu. Difahami insyaAllah ya. Nah, tuan rumah harus paham konsekuensi ngundang orang. Tamunya juga harus paham. Jangan ambil kesempatan tuan rumahnya gak tahu untuk mengerti aurat orang lain. Hati-hati. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau mengatakan idza du'iya ar-rajulu faqad udhina lahu. Beliau mengatakan apabila ada seseorang yang diundang, dipanggil, maka sungguh dia telah diberi izin. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud dan ia sahih. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana 'Ayyash ibn al-Walid, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Sa'id an Qatadah, an Abi Rafi' عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. Apabila salah satu di antara kamu dipanggil, diundang, kemudian dia datang bersama dengan utusan tuan rumah, maka itu merupakan izin bagi dia. Ketika salah satu di antara kamu diundang, dipanggil, kemudian dia datang bersama dengan utusan tuan rumah tadi, maka itu merupakan izin bagi dirinya. Barakallahu fikum. Ini juga sahih riwayatnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Biar hadar satu bab. Tahu apa ya? Qala haddathana Musa ibn Ismail. Qala haddathana Hamad ibn Salam an Habib wa Hisham. An Muhammad an Nabi Hurairata radhiyallahu anhu qala. An Nabi SAW qala. Kata Rasulullah SAW, Rasulur rajuli ila rajuli idhnuhu. Utusan seseorang untuk mengundang orang lain sama dengan perizinan dia. Kalau tadi kan saya gambarkan via WA atau via telepon. Ini Anda ngutus orang lain. Antum nyuruh anaknya antum atau nyuruh siapa gitu. Tolong panggil si fulan. Utusan antum ini memanggil orang lain ke rumahnya antum sama dengan izinnya antum. Maka yang diundang langsung masuk ke rumah Anda tanpa izin. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Baik. Ini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwan berlaku untuk undangan datang ke rumah secara umum. Juga berlaku untuk undangan makan. Termasuk juga undangan makan. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain. Di riwayatnya Abu Dawud. Dengan tambahan lafad. Iza du'ya hadukum ila ta'amin. Bila salah satu di antara kamu dipanggil, diundang untuk makan-makan. Undangan makan. Dan dia datang bersama yang utusan tuan rumah. Itu izin bagi diri. Barakallahu fikum. Ini berarti ada faedah yang lain. Selain dengan pembahasan tadi minta izin, ini terkait dengan pembahasan masalah undangan makan. Kalau ada orang membuat acara makan-makan, dan acara itu terkait dengan undangan, maka yang berhak datang yang diundang saja. Ini juga ada. Tuan rumah juga punya hak dalam bab ini. Jangan merasakan konco dewi, konco lawas itu, baru dewi, masa gak diundang. Atau diundang enggak? Enggak, tapi fulan diundang. Ya, antum makan dulu ya. Fadal, antum makan dulu ya. Baik, barakallahu fikum. Saya ulangi lagi terkait dengan permasalahan yang disebutkan dalam lafadznya Abu Dawud. Terkait dengan masalah undangan makan. Ketika ada seseorang yang mengadakan acara makan-makan, maka yang berhak diundang, yang berhak datang adalah orang yang hanya diundang. Ya, tidak bisa kita datang tanpa undangan. Apalagi dia menyebar undangan terbatas begitu, maka yang datang hanyalah orang yang diundang. Ketika sampai kepada antum undangan, antum diundang entah dengan surat atau WA atau telepon, atau ada orang yang diutus oleh tuan rumah ke rumahnya antum mengundang antum datang, maka antum punya hak untuk datang ke tempat undangan tadi para keluarga. Dikecualikan ketika undangannya umum. Allahul ikhwan, datang ke rumah saya. Umum. Ya toko kabeh. Sendiri apa sama keluarga? Toko dia. Sendiri apa sama keluarga? Sama keluarga. Sama anak-anak. Itu semuanya kembali pada lafaz undangannya. Kalau umum, ya umum. Ya toko kabeh saya. Anakmu ya bojomu saya anakmu. Toko kabeh. Tapi kalau merasa gak enak atau izin. Apanya akhi? Boleh sama-sama keluarga? Terus toko kabeh. Esen sudah, kawan kau biasa anak-anak bawa barakallahu. Intinya itu semua ada ketentuan isinya barakallahu. Jangan asal datang. Al-muhim ini etika Islam, tolong diperhatikan baik-baik terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Masih panjang, masih menyisakan sekian banyak bab, masih pembahasan tentang masalah istidzan. Ini menunjukkan Islam betul-betul sangat memperhatikan masalah etika, masalah adab, dan sangat menjaga kehormatan seseorang dan menutupi aib dan privasi masing-masing orang. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lihat dulu pertanyaan. Luar biasa ini. Anak baru dengar sekarang ini. Afan Ustaz mau tanya, ada doa Nabi untuk pemegang otoritas yang diriwayatkan dari riwayat Muslim dari Aisyah. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa 'alaihim fashkuk 'alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farafuk bih. Masyaallah, bagus sesetnya. Saya baca ini luar biasa ya. Ya Allah, barang siapa yang menjadi pengatur dari perkara umatku, lalu dia menyulitkan mereka, maka sulitkanlah ia. Dan barang siapa yang menjauhi menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu dia bersikap lemah lembut, maka lembutlah kepada dia. Ya, yang mau tanyakan apakah hadis tentang doa itu benar? Ya benar dalam Sahih Muslim. Sahih riwayatnya dalam Sahih Muslim. Bagaimana sikap kepada pemerintah? Loh, mesti gitu. Nah, ini yang apa namanya pentingnya orang itu tidak semata-mata baca lafadz hadis. Harus merujuk kepada syarahnya para ulama. Kemudian merujuk kepada penjelasan ulama terkait dengan bab yang dia tanyakan. Enggak cukup dengan hadis terjemahan. Harus pakai syarah. Ini kan diambil dasar oleh sebagian pihak sekarang ini. Pembolehan rakyat untuk mendoakan kejelekan atas penguasa. Ya benar? Ya benar? Loh kok diam? Pura-pura tahu apa? Tahu betulan? Ini ya, ini dipakai orang-orang pergerakan sekarang ini. Ini, Rasul mendoakan penguasa. Berarti kita boleh mendoakan kejelekan atas penguasa. Oh, doa rame-rame itu penguasa ini. Na'udzubillah. Enggak demikian pemahamannya. Tahu dari mana? Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW dan juga itu merupakan prinsip dan akidah Islam. Tidak diperbolehkan mendoakan kejelekan atas penguasa. Justru itu tanda, mohon maaf ya, bahasanya sebagian ulama kita, tanda kemunafikan dia. Yang ada dalam buku-buku akidah Islam, masyarakat diminta untuk mendoakan kebaikan bagi penguasanya. Ketika penguasanya ada yang salah atau yang zalim barangkali atau jahat dan segala macam, doakan taufik, doakan hidayah, doakan kesolehan, kebaikan untuk sang penguasa. Itu yang disebutkan dalam buku-buku akidah. Yang ini bagaimana? Kan doanya Rasul. Rasul tidak mendoakan penguasa tertentu. Ini merupakan ancaman. Dalam bab hadis disebut dengan hadithul wa'id. Hadis ancaman. Bukan pembolehan, gitu loh. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang menjadi penguasa zalim, penguasa yang menyulitkan umat. Keras ancamannya, dosa besar itu. Dan kabar gembira bagi penguasa yang lemah lembut kepada masyarakat. Ancaman, bukan pembolehan, bukan berarti wah kalau begitu kita doakan penguasa kita. Enggak, dilarang dalam keterangan yang lainnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan yang melakukan pemahaman demikian dan yang mempraktikannya memang orang-orang punya pemahaman khawarij di tempat kita ini, para khawarij. Sehingga jangan salah paham, khawatirina azzaqumullah. Gitu ya. Yang membedakan itu yang disebutkan dalam buku akidahnya para ulama kita yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah ini diantaranya. Ahlus sunnah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Ahlul bid'ah mendoakan kebinasaan atau kejelekan atas penguasa. Ini antara ciri-cirinya para ulama. Yes? Ada lagi yang lain? Nanti aja. Nanti aja. Yang lain? Ini jami kok ini alat ya melakunya. Kok gak melaku-melaku? Anak biasa kalau tahan di pondok tahu-tahu selesai gitu aja. Merasa kurang. Di sini kok gak melaku-melaku nih? Jami. Iya. Hari sudah. Kalau kita tahu bukan untuk kita, ya kita gak jawab. Karena kita gak disalami. Ya itu, kalau assalamualaikum, sakgang rumah kafe. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jauh kafe ini. Lah pak, aku ingin lho pak. Oh masih ingin lho pak. Nah, secara apa namanya riwayat dan penerapan yang memberikan yang menjawab salam, yang dikasih salam. Ya Allah ya. Yes? Dispensasi. Untuk dibukakan pintu. Caranya sekarang gitu Pak, janjian. Komunikasi sebelumnya dengan tuan rumah. Jadi gak langsungan gitu. Apalagi dari jauh gitu ya. Jangan polosan dari jauh ke rumah. Assalamualaikum. Gak dijawab. Re. Assalamualaikum. Gak dijawab. Re. Assalamualaikum. Boleh. Balik lagi ke rumah. Ya kaki itu. Kita kan punya hajat sama dia. Apalagi dari jauh kan punya hajat ya. Itu hubungan langsung sama orangnya. Assalamualaikum. Anak mau ke rumah nih. Gini-gini. Ya kan. Saya jam berapa? Janji. Itu juga dibahas dalam bab yang sebelumnya. Bikin janji supaya dia paham kita mau datang. Sehingga ancer-ancernya dia sudah ngerti ini bakal datang. Ketika dia, ketika antum dekat rumahnya, telepon dulu. Assalamualaikum. Anak dekat rumahnya antum. Anak di rumah kan? Nam, Zen. Dia nunggu di situ. Nah, pas di rumah, di rumahnya antum minta izin. Assalamualaikum. Tunggu deh. Waalaikumsalam. Muhammad. Jadi enggak rugi antum jauh-jauh. Ada mana Pak? Ya mesti harga kafe makanya. Lapas. Yang penting antum belum ke rumahnya dia gitu. Antum ke nginep di hotel, penginapan atau mungkin di mobil, di pinggir jalan, di tidur atau di masjid. Lapas. Itu sudah subuh, dipikirkan orang sudah bangun, baru ke baitu ke rumahnya minta izin. Lebih zen telepon dulu supaya tidak ujul dianya gitu. Assalamualaikum salam. Antum sudah bangun? Sudah. Ya, saya sudah di masjid rumahnya itu. Ada jadi manfaatkan alat komunikasi yang ada sekarang ini untuk sehingga tatkala kita datang ke rumahnya dia dan meminta izin, dia sudah tahu dan mengizinkan kita. Oh ya. Janjian dulu. Jadi biasanya kayak gini kan bukan dari luar kota, bukan dari jauh. Ya samping-samping, tetangga, segala macam, satu kompleks, satu komunitas, satu gang, satu perumahan, gitu aja. Datang, minta izin ya, 3 kali gak pulang. Kata yang dari jauh pun, kalau tidak ada hubungan sebelumnya, minta izin, 3 kali gak pulang. Yang dari jauh, harus komunikasi, kontak, supaya dia tahu antum mau datang. Hei wah. Monggo. Nista, di kesempatan bingung, ini ditutup majelis ini, jadi aku sih tak kono, mau lali mana, monggo, subuh ini doa ya, jadi kalau komatnya agak lama gak ada masalah kan gitu ya, subuh ini doa ya, please. Jadi cukup. Ya, bosnya cukup bos Pak Ustaz dan dari tadi. Hari insyaallah semoga bermanfaat. Saya cukup sekian kafilah huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.